Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Harusnya kau tahu betapa hidupku sakit dan ku terluka. Hingga aku terjatuh tersiksa batinku sudah tak sempurna. Rasaklah harapanku lalu kau pergi. Ini terbang jauh hingga nungguin ya. Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Untuk mengisi hatiku aku butuh kasih sayang. Lihat malam kau hadiah. Tapi tak mungkin aku miliki Aisyah. Aisyah itu orangnya nah cinta-cinta tadi. Untuk mengisi hatiku aku butuh kasih sayang. Lihat malam kau hadiah. Tapi tak mungkin up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Tiap malam pose-pose pura-pura bahagia. Pura-pura pasti jatuh cinta. Orangnya Aisyah. Matai muda. Untuk mengisi hatiku berbunga di hatimu, biar terus mekar jadi kenyataan. Performance by DJ Opus Remix. Up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Izinkan cintaku berbunga di hatimu, biar terus mekar jadi kenyataan. Dah lama sudah ada penayang serang kisah. Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix.